Sayang, apa kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnaku. Kowe tak coba nglalekke jenengmu saka atiku, tak tenane ra ngapusi isih terus liramu. Coba pucane ngati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki. Kowe mlindani janji jare sehidup semati, nanging apa bukti kowe medho tresnaku demi lanangan liya. Yo wis ora popo, insya Allah aku iso lila. Sing cocok neng aku.